إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، حافظين عزكم الله، إن شاء الله تعالى قد أعزكم مكان ملهرين، فإنهم يمزن سور مصالحا يمزني من جأتي صورة خصوص إلى الوار terhadap dakwah salafiyah dan terhadap as-salafiyyin dan terkhusus para da'inya. Masalah ini karena kucina azakumullah ialah tentang permasalahan yang berkaitan dengan hikmah dakwah, yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Ini kana bidin azakumullah sebagai perbaikan dari salam untuk diri kita masing-masing dan sekaligus sebagai penjelasan dan nasihat untuk pihak-pihak yang menutup al-sunnah wal jamaah salafiyin tidak memiliki hikmah dalam dakwah, tidak memiliki akhlakul karimah. Ada rekam ini. Rekam ini. Mana bidina azakumullah. Sengaja saya ingin menyampaikan satu masalah ini di tempat ini. Dikarenakan mana bidina azakumullah, seseorang yang mengaku dirinya sebagai perintis dakwah salafiyah di Indonesia, sebagai bah dakwah salafiyah di Indonesia, yakni Ja'far bin Thalib, ini betul-betul dengan sangat luar biasa yang kami bikin Allah mengaku menganggap para syait-syait Salafiyin, mantan murid-muridnya, tidak memiliki hikmah dalam dakwah. Tidak memiliki atau tidak mengentingkan atau mengabaikan sisi yang langsung terima dalam dakwahnya. Maka pada nanti nama Tuhan Allah, saya anggap ini kesempatan yang tepat. Karena lebih dekat tempatnya, nanti nama Tuhan Allah akan jadi ya katanya. Saya ingin menjelaskan bagaimana sumbernya hikmah dakwah Salafiya itu. Dan bagaimana sumbernya akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin umatnya, supaya ustazuna Ja'far Mas'ud ini bisa mengaca dan kembali merenungkan, renungan ulang dari hasil renungan pengasihan dia, dari mulai bulan apa ya? Bulan November sampai Desember tahun 2002. Yang kemudian dia tuangkan dalam majalah Salafinya nomor 5 tahun 2005 tahun 2005 yang kemarin. Para pimpinan Rasulullah ketahuilah bahwasanya dakwah Salafiyah ialah menurut da'watul anbiya'i wal mursalin. Da'wah Salafiyah ialah da'watul Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu dan para sahabatnya. Da'wah para tabi'in, para da'wah tabi'in dan para ulama generasi demi generasi sampai sekarang ini. Sehingga da'wah Salafiyah yang pernah kita azabullah ialah sebuah da'wah yang menggambarkan atau yang menjelaskan kepada umat manusia profil Islam yang sungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini perlu dipahami bahwasanya dakwah Salafiyah itu manhajnya kamil, kamil prinsipnya sempurna dan menyeluruh. Jangan dibayangkan bahwasanya dakwah Salafiyah itu hanya rebutan masalah bid'ah saja atau masalah tauhid saja. Namun dakwah Salafiyah ini karena dikenal ialah dakwah yang mengulang berbagai macam permasalahan dan diantaranya ialah masalah akhlakul karimah. Rasulullah SAW sendiri dalam dakwahnya itu betul-betul memberikan porsi yang besar untuk akhlakul karimah ini, yaitu merupakan perwujudan hikmah dalam dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salih al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Hadis ini oleh Nabi Rasulullah mengatakan kepada kita bahwasanya akhlakul karimah itu menjadi salah satu dari misi dakwah beliau yang paling mulia, dakwah Nabawiyah Sunniyah. Demikian pula pengakuannya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu semasa dia masih musyrik, ketika ditanya kepada beliau di hadapan dia di istana Raja Romawi, ketika menginterogasi Abu Sufyan tentang perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia bertanya, "Maka yang murkum, apa yang diperintahkan oleh orang ini kepada kalian?" Maka dia mengatakan, "Ya muruna an na'budallaha wahda wa nadharu ma kana ya'budu aba'una ويأمرنا بالصدق والصلاة والقيام والعقاب. Orang ini memberikan kami untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan apa yang dilalui oleh moyang-moyang kami. Dia juga memberikan kepada kami untuk menyambung hubungan silaturahim, untuk sholat, untuk jujur, dan menjaga kehormatan diri. Empat perkara ini menunjukkan bahwa Allah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah, norma-norma suci pengganti yang luhur. Dan itu di awal saja, ikhwan. Dibandingkan dengan dakwah ila tauhid, dakwah kepada tauhidullah, dakwah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada kita bahwa saya lamul karimah betul-betul memiliki porsi yang tinggi dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang mustahil orang yang tidak berbunuh, perkara yang besar semacam akhlakul karimah ini kemudian tidak disinggung oleh Rasulullah SAW. Mustahil. Maka tentunya orang yang tidak berbunuh, perkara yang satu ini tentunya lebih dijelaskan, lebih rinci oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka yang pada bikinah azakumullah, kita perlu memahami bagaimana sungguhnya prinsip dalam akhlakul karimah, supaya kita bisa memahami siapa orang yang berakhlak itu dan siapa pula orang yang bisa akhlaknya. Sebab ini perlu sampaikan kepada ustazuna yang berada, supaya nyata lagi supaya dia paham bagaimana sungguhnya prinsip berakhlak itu. Akhlak karimah yang bikin azakumullah, kalau demikian kondisinya, maka harus mencontoh akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, bahwasanya ada salah seorang tabi'in yang bernama Masruq bin Al-Adliyah Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya ummul mukminin, kaifa kana خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين. فكيفانا نقول أخلقنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم إيه؟ مكا بسؤال على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ألست تقرأ القرآن؟ بكنت أنت ومبجع القرآن؟ لما قالت بلى تقول karena ini Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhu al-Qur'an, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hiya al-Qur'an. Sebagaimana waktu Allah dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung. Hadis ini oleh Ibn Azzaqumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya prinsip dalam berakhlak ialah harus disesuaikan dengan Al-Qur'anul Karim yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau, yang kemudian menjadi prinsip kedua dalam berakhlak. Seperti penjelasannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluqul Qur'an, Al-Qur'an sebagai apa namanya prinsipnya yang dipraktikkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Maka dari sini oleh Ibn Azzaqumullah ketahuilah, prinsip akhlak sama dengan prinsip akidah. Prinsip akhlak sama dalam prinsip dalam bertauhid. Prinsip berakhlak كما لمن بيزد بالمعاملة، كما لمن بيزد بالدعوة، كما قولا لمن بيزد بهدم الكتاب عليا يأيسوا لمن بيزد سبب الصالح الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بالغ ولا كتاب الله كان سنة رسول صلى الله عليه وسلم. ما جاء dari diri orang di dunia Allah Subhanahu jika kita mengambil kesimpulan jelas bahwasanya semua perbuatan, semua ucapan, tingkah laku, dakwah, muamalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang namanya akhlakul karimah. Itulah yang namanya hikmah dalam dakwah ila Allah. Dan apa saja ucapan, perbuatan, tindakan, tingkah laku, dakwah, muamalah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan akhlakul karimah. Namun akhlakul karimah, akhlak yang tercela, akhlak yang hina, akhlak yang tercela. Maka yang ada begini Assalamualaikumullah sebagai Assalamualaikum Al-Sunnah wa Jamaah yang mengembang dakwah Salafiyah, kita harus berupaya untuk mencocokkan amalan kita, perbuatan kita, dakwah kita, muamalah kita dengan Al-Kitab wa Sunnah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, supaya kita betul-betul memiliki akhlakul karimah yang murni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka ibn al-Bidina al-Sakumullah sebagai perbandingan sebagai nasihat untuk anda semua dan juga sebagai nasihat untuk Ustaz Zina Jafar Mas Alif. Maaf, belum sampaikan sama dia nanti. Nah, jadi perbandingan. Kita lihat bagaimana langkah yang ditempuh pada para sahabat dan langkah yang ditempuh oleh Ustaz Zina Jafar Mas Alif. Supaya kita bisa memahami siapa di antara kita yang bertentangan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang tidak memiliki hikmah dalam dakwah. Tamam? Lalu ya dia. Secara awal, kisahnya Jafar Mas Alif dengan kalian. Itu kapan? Ini yang kapan? Ya, jadi metronya apa ini? Setelah hal itu. Ya. Ialah semenjak jihad yang dilancarkan ada di jalan ini oleh antum semua di Amun itu dinyatakan sebagai jihad ikhwani, bukan jihad salafi. Semenjak adanya nasihat dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Masrali hamidahullah ta'ala wa jaha khusus kepada Jafar Umar Talib selama kali ini. Dari sini kalau kita nasihat umumah bisa kelihatan siapa umumnya orang yang berakhlak dan yang tidak dalam artian siapa yang lebih sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah dan yang tidak. Kamu lihat ketika datangnya nasihat ini kepada para jahilah, para duhat salafiyin, kalau perhatikan bagaimana sikapnya para jahilah, langsung berubah இனி அதில் இனியே தான் சொல்லும் என்று தெரிந்திருக்கிறேன். Ketika dia menjadi seorang syekh yang mulia, yang dulunya dia mengagungkan petinggi langit, Al-Allamah Al-Syekh Hamil Liwa' Al-Syekh wa Ta'dil di hadha zaman, dia membawa bendera secara utah di zaman sekarang ini. Bagaimana dia yang berlari oleh Al-Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, syekh yang dunia uji dikomentari sama dia. Nah, ketika para ustaz memulai nazara kisah di situ, berupaya untuk semuanya diinformasikan kepada Syekh Rabi Hadi Al-Madhali Hadidahullah Ta'ala wa Jawa, dia mengatakan, Syekh Rabi Hadha Fadzah Bula Jinnu Harapnya emang kan, tua Syekh Rabi itu kan, tua yang lainnya kata dia emang Omrah ini pada kita yang ajak mulut sampai pada kita Kita ini. Ucapan ini kalau bikinnya Abdullah diucapkan oleh seorang muttaqin baru dari Mesir yang bernama Abdul Hasan Al-Ma'ridi Al-Mutri yang kemarin sana muridnya namanya gurunya Mujahid itu loh, nah Mujahid itu dan sekarang masih mirim orang utama itu loh, nah dan dulunya gurunya selesai di sana Abdul Amin sama Mujahidnya itu loh, nah Abdul Hasan yang di baik oleh para ulama sebagai muftatih wal bin ilm al hadis. Ketika para masyaikh yang dari Yaman, yang dari yang lain yang menyatakan supaya apa namanya merujuk kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hamidahullah ta'ala wa jaza, semua ulama yang sama dari Abu Hasan, wallah alam siapa yang ajari pertama saya tahu. Apakah Syekh Rabi' bin Hadi belajar dari Abu Hasan atau sebaliknya, wallah alam. Dia mengatakan tentang Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hamidahullah ta'ala wa jaza dengan kalimat dan surat sunnah. Amin. Ketua Syekh Rabi itu kabur sini, yang lain tidak layak mengurusi masalah seperti ini. Kamu tahu nabi dari mana Abu Hasan ini pada bidang Azabullah? Ucapan yang nabi ini, ucapan ini pada bidang Azabullah sesungguhnya berasal dari seorang Yahudi di hari zaman, seorang yang membawa bendera Yahudi di dalam sejarah ini yang bernama Muhammad Zaid al-Kawthari yang dipantah khusus pada Syekh Al-Mu'allim Al-Yamani dalam kitab Tajjil. Kamu tahu siapa yang dikomentari ini, kan? Yang dikomentari ini ya Al-Sahabi Al-Jalil anak Tinggalik Rabi Allah Ta'ala. Siapa yang mulia anak Tinggalik Rabi Allah Ta'ala sebagai bentuk pembinaan pelecehan Al-Kawthari ada terhadap anak Tinggalik Rabi Allah Ta'ala. Bukan memakalkan kronologi pengabdiannya. Saya kamu tahu ini omongan yang betul-betul sangat kotor yang tidak bisa keluar dari motor jelasi yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki hikmah dalam dakwah. yang pertama sudah. Kita pakde. Nah. Ketika para kandidat yang lainnya susah, apa namanya, siap-siap untuk bubar, berupaya untuk menyekarkan dia, supaya bubar, wahai kandidat. Di depan, bagian para kandidat yang ditunjuk untuk nasihati dia ini, dia menampakkan sikap dia, Masya Allah, tanpa mau rujuk, sikap yang terlalu. Kalau memang demikian yang kalian kehendaki, ya sudahlah, kita berikan saja kegiatan aktivitas di hari ini. Allah sudah bahasa nih. Nanti kalau sama saya, kalau nanti nanti nanti Allah, ketika itu, harus tetap sekali, nangis. Nangis itu bukan nyesal, nangis itu sangat bahagia. Ketika melihat sikapnya satu orang ini betul-betul melulu. Kenapa? Ternyata udah berbahagia. Sekutu bubar dari majlis. Dia kemudian malah memanggil apa namanya kumar-kumar yang tinggi yang diakun yang dikhususkan ini semua. Tidak. Para yang lain yang tahu mereka. Ngomong begini-begini kita akan terus ngomong namanya memasukkan dia sini jangan ngurusi mereka apa ya laporkan dengan yang lainnya saya tahu bilang kan seperti itu langsung mengatakan apa namanya Muhammad Aslam kemana masih apa namanya menyerukan kaum ini untuk terus meneruskan perjuangan dia ada wahid nanti lagi menunjukkan bahwa kainnya dalam tabiat satu ini ketahuan siapa yang memiliki akhlak jariah dalam artinya yang memiliki sikap yang sesuai dengan kita bersunnah dengan yang kita. Hadirin rahimakumullah. Apalagi untuk yang saat sekarang ini. Alhamdulillah ta'ala wa zahir. Kita melihat para ustaz kita Batu Asal Bihid Masya Allah mereka kembali kepada Kordi yang semula yang dulunya mereka tinggalkan jauh-jauh ya. Mereka kembali kepada Kordi yang semula di bawah pimpinan para masyayikh para ulama dan ini menunjukkan ketumbuhan mereka untuk mewujudkan akhlakul karimah dalam perhatian mereka dengan upaya Islam yang kemarin ini. Masya Allah, di depan para masyarakatnya. Dakwah salafiyah semakin menyebar di Indonesia ini tanpa wahdih. Ceramah-ceramah muhadharah-muhadharah digerakkan di berbagai macam tempat di kota-kota, dakwah dan luar dakwah. Majalahnya Al-Jari'ah, Masya Allah, terus semakin berkat. Ini semua merupakan bukti mana bukti nabi Allah sikap yang tepat yang diambil oleh para ustaz kita selama lebih ini sehingga mewujudkan menimbulkan barokah dalam dakwahnya terpimpin dalam dakwahnya dipimpin oleh para ulamanya para syekhnya jadi sebagai bukti bahwa mereka mencocoki alkitab wa sunnah dan pemahaman salaf ummah dalam dakwah mereka. Alhamdulillah ta'ala wa ta'ala dijaga lagi di silap sekolah-sekolahan yang baik dulu itu ada yang ada sekolah-sekolahan iya lah tidak ada lagi itu lagi sikap pertama sikap pertama ditunjukkan oleh para doa selebihin Masya Allah lagi pun semuanya dan mulai melihat salah-salah ini kepada Bidina Azzaikumullah yang mudah dan tempat rekod mengurusi urusan dalam sekarang mulai melihat mengurusi orang luar yang dulunya kepala-kepala muncung-muncungnya di khadul mubliki dengan tetangnya menurut begini dengan tamak kelawan gurunya, harta yang lainnya, sedemikian rusak, sedemikian rusak dengan sama dan awan. Maka alhamdulillah ta'ala wa ta'ala segera mulai jauh dalam dia menampakkan talinya masing-masing dia dicatat ya mulai mana bikinah azadimullah ikhwan mufidin mulai dia kebakaran umid dia itu boleh gak ada kita ikut umid dia menjak-menjak ngamuk-ngamuk dengan dakwah salafiyah yang betul-betul telah mulai membongkar kebencian mereka di depan umat. Nah, mulai buku-buku batang di luar. Keren, insyaAllah. Kembali ke dulu lagi. Alhamdulillah, kita tahu kebencian. Sekarang kemudian, bagaimana dakwahnya Ustaz Ibu Al-Hadha? Nah, yang terjadi pada Nabi Tuhan Azzaikumullah ialah dakwah yang betul-betul mati barakah. Tidak ada perubahan yang mengatakan. Bayangkan dari mulai dia selesai masa perenungan di akhir tahun 2002 dan memulai perjuangan dakwahnya lembaran baru mulai Januari tahun 2003 sampai sekarang Januari 2006 mana hasilnya dakwah dia itu? Mana barokah dakwah dia itu? Sudah berapa tahun ya Pak? 3 tahun. Bukan waktu yang singkat, lama 3 tahun. Dulu 3 tahun. Itu masya Allah, kamu berhasil ya dengan bikin ajak umumullah. Besoklah 3 tahun. Keluar macam-macam baru. Dari pagi, halaman-halaman Jakarta, masya Allah, Semarang. Luar biasa. Kalau sekarang ini, what?